السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا ومنهاج حياتنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. سورة مريم 85, 86 dan 87. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersama-sama membawa diri kita, lelaki dan perempuan, tua dan muda, pergi melihat ahwal hasyar di padang mahsyar nanti menurut apa yang telah disifatkan oleh Allah dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, supaya nanti apabila kita sampai dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita dengan keadaan faham serta benar-benar kita bertemu dengan sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya sebagai satu rahmat dari Allah untuk hamba-hambanya yang sedang-sedang menunjukkan pelayaran mereka kepada alam hasyar ini. Allah lah yang lebih mengetahui bagaimanakah huru-hara hari hasyar dan padang mahsyar nanti. Kita adalah salah seorang yang akan berada dalam keadaan haru-hara itu. Lebih dahulu berkewajipan kita mempersiapkan persiapan perasaan. Perasaan tidak boleh terasa secara persiapan kecuali ilmu kita sudah sampai kepada perkara itu. Kalau ilmu kita belum mengerti apa akan berlaku, bagaimanakah persiapan jiwa akan dapat berlaku ataupun diadakan? Persiapan jiwa dan persiapan kelengkapan semuanya adalah berdasar kepada ilmunya sudah sedia mengerti bahawa dia akan berjumpa dengan apa keadaannya. Maka keadaan hasyar adalah salah satu keadaan yang rumit dan besar dan penting. Dengan sebab itu, maka kita dapati Al-Quran banyak menyebut hal hasyar, banyak memberi sifat secara berulang kali. Kadang-kadang sifat itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qurannya mengenai dengan hasyar dan mahsyar dan orang-orang yang dihasyar, sama ada muttaqinnya mereka itu maupun mujrimunnya mereka itu. Kesemuanya itu adalah menunjuk bahawasa Allah amat-amat berat memberi perhatian kepada hamba-hambanya mengenai dengan usaha menyambuti hari Al-Hasyar yang sangat besar dan hebat ini. Hari Hasyar, hari halau adalah merupakan mukaddimah kepada peraturan Allah untuk diberi balasan kepada semua manusia yang beramal di dunia ini ataupun yang tidak beramal, cuma hanya lahir saja ke dunia kemudian pergi terus kepada alam barzakh. Yang beramal akan diberi amalannya secara cukup adil. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal dengan kebaikan walaupun sebesar biji sawi, dia tetap akan melihat kebaikan itu. Dan barang siapa yang beramal dengan kejahatan walaupun sebesar biji sawi, maka dia tetap akan melihat kejahatan itu. Sama ada Allah akan ampunkan kejahatan itu ataupun Allah akan balaskan kejahatan itu dengan kejahatan akhirat dan siksa api neraka akhirat. Na'udzubillahi minan nar. Nas'alullah as-salamata minan nar. Kita minta berlindung dari api neraka dengan Allah Ta'ala, dan kita minta selamatkan diri kita sekalian daripada api neraka yang Allah sediakan untuk orang-orang yang jahat. Marilah kita cuba ikuti siri hasyar yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran satu persatu, peluang-peluang untuk kita nak mendalami isi Al-Quran mengenai dengan hasyar dan sebagainya adalah satu peluang yang sangat jarang dalam hidup kita. Kerana kita orang yang disibuk dengan amal-amal untuk mencari kehidupan dunia. Kalaulah seorang-seorang di kita sudah tentu kita jarang sekali membuat tadabbur terhadap ayat-ayat yang mengenai dengan hasyar ini. Peluang untuk kita melihat di tempat-tempat pengajian seperti inilah merupakan peluang keemasan untuk kita tadabbur. Bawakan segala pengertian, masukkan hati kita, susunkan kehidupan kita berdasarkan kepada pengertian hati itu. Maka marilah kita sama-sama dengan terbuka hati yang cukup bersih untuk menerima ajaran Allah dari Al-Quran dan ajaran Allah dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahman wafda." Pada hari yang kami hasyarkan orang-orang muttaqin, orang-orang yang kami yang bertakwa, yang takut kepada kami. Al-muttaqin itu bagaimana? Sifat orang-orang muttaqin, kalau siapa suka nak mengkaji dari Al-Quran juga, maka kajikanlah sifat al-muttaqin ini daripada awal-awal suratul Baqarah. Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin. Siapakah al-muttaqin itu? الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Itulah secara kasarnya sifat muttaqin yang Allah sendiri memberi garisan kepada sifat muttaqin itu, yaitu orang yang beriman dengan al-ghaib. Alladzina yu'minuna bil-ghaib, orang yang beriman dengan al-ghaib. Wa yuqimuna shalah, dan orang yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang mereka itu, yang kami rezeki kepada mereka itu, mereka itu nafkah, itu zakat. Tiga sifat utama pada orang muttaqin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu Al-Quran, beriman dengan Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, dan dengan kitab-kitab yang sebelum daripada kamu, At-Taurat, Al-Injil, Az-Zabur, dan suhuf-suhuf Ibrahim, suhuf-suhuf lain lagi. Beriman bahawa itu dari Allah, tetapi sekarang sudah tidak diamalkan dengan itu. Sudah dimokakan semua suhuf-suhuf itu, sudah diangkatkan penggunaannya, sudah tidak diamal, dinasakhkan oleh Al-Quran. Al-Quran menghimpunkan semua kebaikan yang ada dalam kitab-kitab Allah sebelumnya. Al-Quran adalah amanah memimpin segala isi-isi kitab Allah yang ada dalam kitab-kitab Rasul sebelumnya. Sebab itu, maka yu'minuna bima unzila ilaika, itu penting. Beriman dengan Quran. Wabil akhiratihum yuqinun, dan dengan akhirat mereka itu yakin. Kalau kita tengok lima sifat utama, beriman dengan ghaib, iaitu Allah, malaikat, syurga, neraka, siratul mustaqim, apa semua itu dikatakan di al-ghaib. Kemudian sembahyang, zakat, hubungan dengan manusia, kemudian apa dia beriman dengan kitab, kemudian beriman dengan hari kiamat. Itu orang panggil iman-iman pokok. Bila beriman pada lima ni, asas-asas ini, maka ime-ime kepada ruku-ruku lain dia akan mari secara otomatik. Qada dan qada semua itu dia akan mari otomatik. Nah, semua itu adalah merupakan sifat-sifat kepada muttaqin yang akan dihasyar atau dihimpun oleh Allah pada hari kiamat kelak dalam keadaan wafda. Hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa untuk menghadap Allah. Kata setengahnya menghadap Allah, kata satu riwayatnya pergi ke syurga Allah. Kalau menghadap Allah dari kubur pergi pada padang mahsyar. Kalau menghadap syurga Allah dari padang mahsyar pergi kepada syurga Allah Taala. Dia ada dua langkah situ. Dua-duanya boleh tanggungkan ayat ini. Yang Maha Pemurah Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman makna Maha Pemurah. Malah mana hal ehwal dianya dengan keadaan berpasuk-pasuk ke, makna berpuak-puak jamaat. Itu satu pentafsiran. Wafda ni makna berpuak-puak, beramai-ramai, bersukaria. Puak ning bersukaria, puak ning berduka cita pergi ke neraka, wa niyazubillah min dalik. Sudah tentu sukaria akhirat lagi banding dengan dunia tidak boleh. Suka duka cita akhirat lagi banding dengan duka cita dunia tak boleh. Sebab segala-galanya di akhirat adalah bersangatan bentuknya. Bersangatan suka, bersangatan duka. Bersangatan tinggi nikmat kelazatannya, bersangatan ngerinya, dahsyatnya dan siksanya, siksaan di akhirat kelak. Uliyazubillah min zalik, daripada alam bersangatan. Uliyazubillah daripada azab alam bersangatan. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dengan berkenderaan. Ibn Abbas ya tafsir wafda di sini berkenderaan. Kita boleh pergi belakang, tok guru penting-penting semua ni. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dengan berkendaraan unta, naik unta. Nah, naik unta, Allah taala jadikan binatang unta itu jadi satu kendaraan kepadanya. Berkata Ali ibn Abi Thalib, dia kata, naik kendaraan yang mana orang panggil apa dia, pelapik. Pelapik apa dia, unta tu atas belakang dia tu dijadi daripada emas. Dan tali ke dia ada jadi daripada yakut, mata yakut. Jika kita suka nak uya jalan, dia jalan. Jika kita suka nak uya terbang, maka dia terbang binatang unta itu. Itulah Ali tafsirkan ayat ini. 2-3 orang ulama sahabat tafsirkan ayat ini, dapat kita faham dengan cara luah bahwasanya ayat ini ditafsirkan dengan berkenderaan. Cuma aning wari kenderaan gapo? Alinyo kita tafsir kenderaan tu tu makaya belah mana. Jadi semua tu orang panggil tak ada belawa. Sampai disebut dengan berjemaah pun tak belawa. Kerana berjemaah dengan keadaan unta tak belawa gapo. Ya gi dengan unta tapi dalam keadaan ramai-ramai tak ada belawa gapo. Semua tu tak ada belawa. Nah, berjemaah satu sifat, unta satu sifat. Sifat berkenderaan unta tidaklah belawa dengan sifat berjemaah. Sebab itu boleh himpunkan makna 2-3-4 ulama ni tafsir akan sebagai suatu pengertian makna yang sempurna kepada makna ayat wafda ini. Nah, sebab itu kita nampak bahawasanya orang muttaqin diberi kenderaan pada hari kiamat kelak. Oleh itu kata ulama, ayat ini di antara tempat mahsyar dengan syurga Allah Taala. Sebab di antara kubur siapa kepada tempat mahsyar, kata ulamanya, pakai hadis habis yang telahnya bagi kita ngaji pada minggu dulu belakang. Nah, bahwasanya manusia itu dihasyarkan dengan keadaan bertelanjang boga dan berkaki ayah dan tidak berkhitan. Kita ngaji dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim pada minggu lalu baru ni. Itu daripada apa dia? Daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang duduk daripada apa dia? Kubur kepada mahsyar. Adapun daripada mahsyar kepada kubur, kepada syurga, maka itu dengan secara berkenderaan. Kata sengaja berkenderaan daripada kubur lagi. Semua tu khilaf pendapat ulama. Sebab ayat umum, ayat itu adalah bentuknya umum, maka boleh ditafsirkan dalam macam-macam ragamnya. Maka kita tengok kepada apa dia ayat ni, dia kata wafda ni iaitu berkenderaan. Di hadis ni kata ahufatan ghurla musyatan. Itu maknanya nak ayat kata belawai lah sikit sebanyak, tetapi tidak belawai sama sekali. Ajaran Islam ni tak belawai. Cuma kita nak pergi tanggung tak saya belawai belah mana, hatulah bodoh khilaf ulama. Ulama ni pahal kata tak belawai belah ni, rupa dia tak belawai. Ulama ni katanya tak belawai belah ni, iaitu di sini siapa sini belah ni, di sini siapa sini belah ni. Ini kata dak, orang muttaqin tu berkenderaan, orang kafir tak ada berkenderaan, tak belawai belakang lah semua tu. Dia tak saya belawai di antara ayat ke ayat, di antara ayat dengan hadis, di antara hadis dengan hadis, di antara ayat dengan ayat, adalah sangat senang. Tetapi duduk di atas taufik Tuhan kepada ulama tu beri hak manakah dia tu orang panggil taufik di antara satu ayat dengan ayat tu jadi tak belawai hak kena sekali. Wallahu a'lamu bissawab, Allah lah yang mengetahuinya. Sebabnya dia royak orang panggil secara global, secara umum saja benar-benar sakut pak ngening. Tak ada siapa biasa gi, tak ada biasa siapa ada gi apa dia temu lagi benda seperti ini. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tak biasa temu lagi dengan benda-benda seperti ini. Maka kita rajak kepada ayat yang berbunyi hadis yang dalam nombor 12 dulu, iaitu kepada innakum mahsyuruna rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhikum. Hadis dulu lagi, sesungguhnya kamu akan dihimpun hal keadaan berjalan kaki. Ada setengah berjalan kaki, mana ada tiga puak. Ada setengahnya rukbana berkenderaan, dan ada satu puaknya wa tujarruna ala wujuhin, diheret mosasa ke atas muka-muka mereka itu. Itu tiga puak dalam hadis yang disebutkan oleh At-Tirmizi dalam martabat hasan. Hingga siapa sahabat-sahabat tanya, "Balah mana kau jalan atas muka ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Innal ladzi amshahu ala rijlaihi qadirun ala an yumshiyahu ala wajhi." Sesungguhnya Allah yang kuasa memperjalankan seorang hamba dia itu di atas dua kakinya, itulah yang kuasa memperjalankan di atas mukanya. Itulah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada hadis dulu beritahu katakan bahwasanya dihasyarkan pada hari kiamat esok dengan keadaan apa dia? Hufatan uratan ghurla, lagi pula musyat, jalan kaki telanya boga berkaki ayah, lagi pula apa dia? Tidak berkhitan. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang hak berkhitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang berpakaian. Rasulullah tu diberi pakaian berdakwah. Dibangkit dari kubur dalam keadaan berpakaian. Tapi saya tak temu dengan hadis tu cerah molek. Cuma ulama dia ada riwayat kata dapat sabit pada hadis yang sahih mengatakan bahawa Rasulullah itu dibangkit dengan keadaan berpakaian. Adapun orang lain semua dibangkit dengan keadaan tidak berpakaian. Dan orang-orang awal-awal orang diberi pakaian itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam awal-awal orang yang diberi pakaian selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibangkit terus dengan keadaan berpakaian. Itulah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khaira khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan itu Allah Taala beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lebih pada guru belakalah, lebih pada guru belakang. Alhamdulillah kita sebagai umat kepada semulia-mulia manusia, bukan sekadar semulia-mulia para anbiya dan mursalin, dan bukan sekadar ketua kepada anbiya dan mursalin, tetapi sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala atas jalan itlaqan, atas jalan secara umum dan totalnya. Kemudian kita pergi lagi kepada sebaliknya, dan sebaliknya kami akan menghalaukan orang-orang yang bersalah ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga. Waliyazubillah min dalik. Al-mujrimin ya ta'bih tak suka. Orang Islam dia kata yauma nahsyurul muttaqin, kami himpun. Orang kafir dia kata wa nasuqul mujrimin, dan kami halau. Maknanya hipung dengan jalan paksa. Gih, gih. Kerana demonia tak segi. Orang kafir dia tak segi. Kerana kita pasal mengaji dah bahasa kafir itu, dia tidak mau pergi kepada apa dia, roh dia bukan? Dia hamak naik. Dia hamak sampai kepada neraka jahanam, neraka si jin. Itu dia hamakkan, dia tidak mau pergi. Dia minta nak kelik ke dunia semula. Begitu juga di akhirat kelak. Wa yusaq, dalam bentuk sebuah kamil liar, kamil tak segi menurut kita suruh tu, kena duk yasuk, kena duk hamak pergi pak hak, kita nak halaukan dia kepadanya itu. Waliyazubillah min dalik. Berkata Al-Azhari rahimahullah, dalam keadaan berjalan kaki yang cukup dahaga, tafsir wirdat, tafsir kepada wirdat, jalan lagi kepada jahannam, menjalan kepada jahannam. Waliyazubillah min dalik. Allahu Akbar. Sebenarnya ia kata dahaga yang cukup kuat sampai nak putus itulah hukum dia. Putus kau. Dahaga pernah kering kota sepanjang tak ada gapa. Rasa putus kata. Itu talik ataupun pentasirah ulama kepada ayat wirda. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahman 'ahda. Mereka tidak berhak mendapat dan memberi syafaat kecuali orang-orang yang telah mengikat perjanjian. Ikat janji dengan siapa? Di sisi Allah. Lah mana ikat janji? Dengan cara berime dan amal yang salah. Ikat janji. Ikat janji orang kata ahli tafsirnya, niscaya mukminan taqwa. Orang berime lagi pula takwa. Dari segi amalan dia, beriman dari segi asas dia, takwa dari segi amalan dia. Itu orang panggil ahdun. itu orang panggil ahdun. Orang yang ada ahdun di sisi Allah sahaja yang boleh memiliki syafaat. Kata setengahnya, orang yang boleh syafaat ini, orang yang ada ahdun. Ahdun merupakan satu lesen dari Allah Ta'ala diberi kepada orang yang cukup syarat supaya dia berhak untuk nak tolong orang lain pula. Jadi katakan syafaat. La yamlikun syafaat sini dua pentafsiran ulama. Satunya dia sendiri itu tidak dapat syafaat daripada orang lain. Tidak boleh nak terima syafaat daripada orang lain. Tak cukup syarat orang nak ditolong dia. Kata satu pentafsiran lagi, dia tu tidak memiliki kuasa nak ditolong dia. La yamlikun syafaat juga. Dua-dua tu boleh diberi pengertian kepada la yamlikun syafa'ah illa, kecuali orang yang boleh rusak kau ya, man ittakhadha 'inda ar-rahmani 'ahda, mereka yang telah mengikat perjanjian dengan iman dan amal yang salah di sisi Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Allah Ar-Rahman yang banyak rahmat. Mana Allah Ar-Rahman? Hadis. Itu satu gambar. Allah Ta'ala menggambarkan satu gambar itu. Mari kita tengok gambar lain pula. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Allah. Tapi ini gambar lain sikit. Mari kita pakai perhati gambar lain pula. Wa yaqulul insanu أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Allah majanam jahannam. Ina azabaka wa matabata azabaka. Maksudnya surah Maryam 66, 67 dan 68. Dan manusia yang kafir. Ayat ini disebutkan umum ayat satu. Walaupun menurut setengah riwayat, kata ayat ini ada hubungnya dengan salah seorang kafir di zaman Nabi. Nama dia Ubay Ibn Khalaf. Ubay Ibn Khalaf satu hari itu dia di antara orang kedabat. Banyak orang turut dia. Dia kata hisar, dia mau hisar katuk. Dia kata putih, dia mau buta kata putih katuk. Cara orang buta tu dia ramah benar Ubay. Dia di antara pemuda yang ramah. Oh, ada orang tu anak tanya ramah. Satu ketika dia jalan saling anak tanya dia. Dia temu dengan tulah bangsai-bangsai sama ataupun kambing di tepi-tepi jalan tu. Dia amuk tulah tu. Dia kata puak Isa kata ni Muhammad ni duk gamuk. Muhammad suka kata tulah belah ni. Dia kita jadi tulah belah ni ni. Sikit lagi pula yang hidup pula daripada tulah belahan ni lah 40 bulan. Ni kata puak Isa. Nah, Muhammad tu duk menunjak. Pasal tukar sahih. Pasal orang gila. Pasal gapa. Puak kita ni reti. Gamak. Nampak boleh gi ke tak? Dia kata. Tulah belahan ni nak hidup kelip boleh gi ke belahan ni. Pegang. Menganying kepada hari bangkit. Itulah Ubay Ibn Khalaf. Dengan sebab berlaku belah tu tu. Nah, maka diberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Ubay itu kata belah tu, lalu itulah Rasulullah pun nak jawab, turun ayat Quran turun belah ni. Ayat Quran kata kan? Wa yaqulul insanu, dan berkatalah oleh manusia, khususnya Ubay. Umumnya mana-mana manusia yang tidak beriman kepada hari bangkit, sama ada diseruh atau munafik atau hak nampak sebagai orang muslim tetapi tak berumur kepada hari bangkit secara senyap-senyap oleh Abdullah bin Jalik. Berkata pada mana? Apakah benar ya kita? Apabila aku mati, aku akan dibangkitkan hidup semula? Boleh jadi saya berlaku. istisnan yang cukup memberi arti kepada engkarnya Allah yang berkata demikian. Ya kata pun Nabi insyaAllah mati nak rasa hilang. Sebab dia tak rasa banyak bayah matuh dah. Hidup semula adalah kaca mata hidup dia. Ya di muda sebab tua tak rasa banyak bayah matuh dah hidup semula. Allah Ta'ala menjawab, Allah yazkurul insan, inilah hujah yang paling kuat kali untuk mengenai seseorang itu. Saya kata ada bangkit hari kiamat, hujah besar sekali dengan seijma ulama kata ini hujah besar. 97 besar sekali. Dia katakan, dan patutkah manusia itu berkata demikian dan tidak memikirkan bahawa kami telah menjadikan dia dahulu, sedangkan ia pada masa kami jadi itu belum ada sebagai apapun. Dulu dia tak ada. Nak kata ada di umbi tianing pun tak ada. Di sini tak ada. Tak ada perkara Abdullah dulu atau Yusuf atau Adan atau Echuang gapa dulu. Tak ada perkara. Nata-nata dari tak ada. Nak kata dia depok ya, pok ya. Tak ada juga dulu. Nak kata dia mak dia, mak dia. Tak ada juga dulu. Tak ada apa sekarang. Tak ada mak, tak ada pok. Mari mak, mari pok. Lama-lama mari dia. Walam yaku syai'a sebelumnya. Tak ada apa sekarang. Tidakkah seseorang manusia tak mikir kata dia dari tak ada apa sekarang kepada ada ni? Untuk nak percaya katanya dari ada dah kepada mati kemana nak hidup kelak itu lebih mudah. Itu soalan Allah. Cukup logik. Islam ni bukan agama buta tuli. Islam agama boleh diterima oleh akal. Sampai nak ada akhirat tu akal 100% boleh terima ada akhirat. Akal hak tak ada cacat, tak ada cedera, tak ada pekok, tak ada jadi huduh. Tak ada jadi cacat. Kalau akal hak cacat kita nak kira dia tak boleh. Akal yang diberi hidayah dia boleh terima 100%. Bahkan mesti kena kata ada hari kiamat. Kalau tak ada, maka tak timbul keadilan dalam kehidupan manusia di bawah peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak timbul keadilan kalau tak ada hari kiamat. Salah satu juzuk rukun penegakan keadilan hak besar sekali adanya hari kiamat. Sebab kita ni bila-bila duk balas tak tahu kata mu kena gapo kena aku mati mu mati. Ni tak tahu tak gapo. Jadi kalau tak ada hari kiamat nak pergi sok mana? Dalam hati dah, hisab hati dah tak tahu tak salah dia. Di mana nak pergi sok kalau tak ada hari kiamat? Mesti kena ada hari kiamat. Barulah dalam hak mati ni tahu kata dia kena ke atau Yusuf hak mati ni kena. Mati-mati kedua dah. Atau kau banyak kau tak ada nak gamut lagi kira lagi. Lek ni mati 20, lek ni mati 1000 misal. Tak tahu kata betul mana salah, hak mana kena, hak mana salah. Kita ni mereka asing tahu dah hidup atau mati dah kamu dah tu. Itu orang panggil adanya hari kiamat adalah salah satu tuntutan keadilan yang sebenar bagi manusia mikir kata adil mesti ada dalam kehidupan manusia. Tidak itu manusia ni orang panggil dijadikan sia-sia. Sedangkan Allah Ta'ala dia tidak jadikan manusia sia-sia sama sekali. Apa ada tu? Oleh itu, marilah kita sama-sama berkeyakinan. Katanya hari kiamat tu mesti kena ada. Oleh itu, demi Tuhanmu. Bersumpah, Allah Ta'ala bersumpah. Murih Allah Ta'ala kepada orang yang tak ada pakar akal fikiran. Orang bodoh, Allah Ta'ala dia marah pada orang bodoh. Hasil daripada bodoh ni yang panggil. Hasil daripada akal dia tu bodoh. Serta degil dengan ajaran Allah. Dan orang ni dia tak akan cerdik selama dia degil dengan ajaran Allah. Tak boleh nak panggil orang tu cerdik kalau dia degil dengan ajaran Allah. Walau dia ngaji tinggi sampai ke langit. Jadi sebagai penguasa sampai peringkat Fir'aun pun dia tetap bodoh dalam kacamata Islam. Sebab nah, dia tidak pakar fitrah asal kepada manusia. Dia tolak fitrah. Di situlah kebodohan dia berlakunya. Maka dia tetap akan bodoh dan dia tetap akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, demi Tuhanmu wahai Muhammad, Tuhan supah dengan dia sendiri. Suai supah ikut dia, nak supah enggak apa boleh. Nak supah dengan lembu, nak supah dengan bitan, nak supah dengan tari boleh belaka. Betul ni dia supah dengan diri dia sendiri. Fawarabbika ya Muhammad. Maka demi waning, kalau orang itu nak orang kata waning, waharah kosan ni. Nah, arah jabak dia tu memajerukan isai yang datang lepas pada dia. Wa nah, fa wa rabbi. Tak boleh kata wa rabbu, tak boleh. Nah, nah seperti wal asri wa tuwa qasam. Jadi ja al asri majrur pada dia. Nak kata wal asru, tak boleh. Nah, kena kata wal asri. Itu dalam bahasa tu nah. Nah, fa wa rabbika lanahsyurannahum. Maka demi wallahi takdir gitu. Dan demi Tuhan engkau wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan himpunkan mereka yang kafir itu. Himpung mana nak hasyarkan. Beserta syaitan-syaitan mereka di padang mahsyar. Ini kata ulamanya, hari kiamat kelak, tiap-tiap orang kafir itu dihasyar, dibenggu bersama-sama syaitan dia. Esok syaitan jadi rupa manusia. Itu baik ni. Sekali dengan syaitan dia tu. Tiap-tiap orang ni ada syaitan juga cara bahasa dia. Tapi kita khabar, tak kira lah. Syaitan orang ni, syaitan orang ni. Tiap-tiap orang tu, wasyayatin ma'ahum. Bersama-sama syaitan, waliyazubillah. Bersama-sama syaitan di padang mahsyar. Kata ulama, wazalika anna kulla kafirin yuhsyaru ma'a syaitanihi fi silsilah. Tiap-tiap orang tu, nah, dihasyarkan tiap-tiap kafir itu, dihalaukan bersama-sama syaitan dalam satu gari, dalam satu ikatan gih, kepada hari kiamat esok. Allahu akbar, huru haranya waliyazubillah min dzalik. Ya syaitan itu ada baik boleh. Islam ni dia mari nak memerangi jalan syaitan. Jalan syaitan adalah lawan kepada jalan Allah. Jalan syaitan jalan sesat, jalan yang merugikan, bukan sahaja rugi di akhirat, di dunia lagi sudah jelas kerugian syaitan waliyazubillah min dzalik. Summa lanuhdirannahum, kemudian kami sesungguhnya akan membawa mereka duduk berlutut di sekeliling neraka jahannam waliyazubillah min dzalik. Allahu akbar. Kata ulama, sebab apa duduk berlutut? Sebabnya hak lain ikat habis ikat. Nak duduk terung itu, nak duduk nyatak, tak boleh duduk gapa, duduk tak lutut ni enggak. Duduk yang paling hina sekali. Duduk yang paling hina sekali, duduk tak lutut. Dan duduk tak kaki ni, dia tak ada kehinaan tu tak nampak. Sebab itulah, waktu semaya suruh duduk tak lutut tu. Iaitu kau sujud duduk tak lutut. Sebab itulah kita tengok taruk-taruk, duduk sembah taruk dia tu, duduk tak lutut tu. Nah, waktu nak menghinakan diri di hadapan tauruk-tauruk tu, nah, dia duduk tak lutut. Nah, itulah nak menunjukkan habis hina, habis perasaan rendah diri tak lutut. Ada satu takbir, satu ilat lagi diberi oleh ulama, iaitu kerana sempitnya tempat. Ramai ahli neraka jahannam tu mari duduk sesak tepi neraka tu. Belum masuk lagi kata setengah riwayat, kata setengah riwayatnya duduk dalam neraka dah. Dalam neraka tu ketat hingga sampai kena duduk dengan lutut. Waliyazubillah min dzalik. Duduk tak lutut ni duduk spek lah, supaya kita duduk hala, hala tempat nak duduk, hala lutut-lutut boleh duduk. Nak duduk sila tak selur, nak duduk sila tak selur. Itulah neraka jahannam waliyazubillah min dzalik. Kalau kita tengok kepada surah tu apa, wailul likulli humazatah, wailul likulli humazatil lumazah tu, ayat tu adalah memberi arti bahawasanya ketat dalam neraka tu supaya duduklah gasat. Waliyazubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar. Waliyazubillah min dzalik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Itulah keadaan wahai ahli majlis ilmi sekalian. Marilah kita sama-sama sedar bahawasanya sudah cukup kita dengan apa yang telah kita dengar daripada kengerian yang Allah telah cerita, bahwa asdaqul al-hadis, sebenar-benar cakapan iaitu cakapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bercampur dengan bohong sama sekali. Wa asuklah perasaan ini dalam hati kita. Wisapa kita tu takut. Malah mana nak asuk perasaan ini wisapa kita takut. Ini yang kita terpaksa kena semua jumpa. Cuma adakah kita orang mujrimin? Adakah kita ni orang yang engkar bangkit? Engkar bangkit ke kita ni atau orang tak engkar? Kalau tak engkar, apa boleh kita wak jahat? Kalau engkar, kita tak ada kata engkar. Kita ni, nah, di antara dua manzilatain waliyazubillah min dalik. Engkar sangat pun tak juga. Tak ada engkar pun tak juga. Tapi tak cerak. Hari kiamat tak cerak. Tiap-tiap waktu duduk tak ada biasa ingat kepada hari kiamat. Tiap-tiap waktu duduk tak biasa khayal pada hari hasyar. Bagaimana kehimpunan yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran dia. Marilah kita pakat baca ayat-ayat seperti ini. Waktu malam-malam hari kita baca ayat seperti ini. Surah Maryam ni, nah, adalah banyak ayat-ayat mengandungi kalimah-kalimah yang berhubung dengan hari kiamat. Makna-makna yang berhubung dengan hari kiamat. Mari kita pakat baca malam hari lebih-lebih lagi. Kita tayarkan surah-surah hari kiamat di malam hari lebih jelas nampak dia daripada siang hari. Siang hari tu kelabu sikit. Sebab kita tengok televisyen, nah, tengah hari kelabu, baru tengok malam cerah malam. Begitu juga. Nah, filah akhirat ni kalau nak ucirah malam, bangun pukul 3 ni tengok situ. Nah, lepas tu tayarkan ayat-ayat seperti ni. Lepas tu boh kita seorang masuk duduk dalam gambar tu. Lepas tu barulah jadi terasa malam. Nak jadi belah mana? Nak gerekok kok mana? Nak berasa ngeri belah mana? Nak berasa susah belah mana? Bolehlah kita berasa bila-bila. Sementara kita tu akan melihat keadaan itu insyaAllah ta'ala. Dan kita tu dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah ta'ala lagi. Tengok gambar lain pula. Surah lain pula. Gambar akhirat. Berkali gambar akhirat ni banyak lagi. Mungkin dalam 4-5 najal lagi pun tak habis lagi gambar akhirat ni. Saya nak wari semua ayat hak sakut pangah hasyar, hak duk balah dengan Tuhan daripada mahsyar gapa tu nak wari belaka supaya kita tu tahu belaka barang kita nak pergi. Ning adalah merupakan ajaran-ajaran yang pasti kita berime. Masuk dalam hati lalu, we jadi ime kuat lalu. Jangan we cedera berime dengan benda-benda ayat seperti ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا والعياذ بالله فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا الفرقان 17, 18 dan 19. Maksudnya, dan ingatlah hari yang Allah himpunkan mereka semua manusia yang engkar kepada Allah Ta'ala dan makhluk-makhluk yang mereka sembah selain dari Allah, kata ulamanya minal malaikati, daripada malaikat-malaikat makhluk hak hamba dia duduk sembah di dunia ni lain pada Allah setengah beragapannya, minal malaikati daripada malaikat, wal insi dan sembah manusia, wal jinni dan jin, wal masih dan masih Isa, semua Isa, au Uzair wal Uzair dan Uzair. Salah seorang daripada orang yang orang Yahudi duk sembah dia Uzair. Inilah pendapat Mujahid dan Ibnu Juraij dalam mentafsirkan wama ya'buduna min dunillah. Wama ya'buduna min dunillah, ada malaikat, ada manusia. Maka zaman learning melekat-melekat tak nak masuk dekat dah. Jin pun tak nak itu sebab zaman orang panggil zaman sains sikit lah ni. Nah, jin-jin pun tak nak dekat duk dah, jadi makbud. Cuma dok dekat duknya iaitu manusia zaman learning. Zaman learning banyak orang sembah manusia. Tak. Ah, patung-patung tak nak dekat duk dah zaman learning. Sebab orang ngaji banyak lah, tapi sembah manusia. Sembah peraturan. Sembah apa dia dustur, sembah perundangan, sembah perlembagaan, itu sembah wama ya'buduna min dunillah. Sembah batu, sembah yang hidup. Dibawa sekali itu. Atau orang yang kena sembah dah orang ni pun satu penyakit juga. Orang yang dipuja oleh orang ni pun penyakit dia tu sama tinggi dengan orang yang juru puja dia tu. Kena rugi tempat tu lah juga esok orang yang kena puja tu pun. Padahal dia tu kadang-kadang tak ada salah sekali. Seperti zaman-zaman dulu ada orang puja gambar Nabi. Asal patung ni kata setengah-setengah orang ahli sejarah katanya asalnya gambar para anbiya, para solehin tu. Orang soleh, orang Nabi yang dikasih oleh rakyat umum. Bila dia mati, rakyat kasih da'ah tu dan tak ada ilmu tu, tak ada sekata tu, lalu dibuat patung-patung nak ingat dia. Nah, lak wih hak mati duduk luarnya busung, nah buat patung-patung itu. Itu wasa dia. Mereka itu tak ada salah ke apa tu mereka itu. Mereka itu orang Nabi. Orang yang mengajak orang kepada menyembah Allah. Tapi manusia tu jadi telajar da'ah tu terikat dengan dia hingga siapa sembah dia. Sebab itulah Rasulullah SAW dia beringat benar. Yuk Nabi Muhammad ni dia beringat benar. Hingga siapa tak seri orang berdiri ke dia lagi tak kena dia. Berdiri ke dia tak kena buku tu dah. Buku takut masuk. Siapa nak sembah Nabi SAW. Sebab sebelumnya orang sembah Uzair, sembah Isa, sembah tu, sembah ni banyak. Tak seri besar. Padahal Nabi tu orang yang cukup. Nah, kalau boleh sujud, kau boleh sujud dah ke dia. Kalau boleh sujud pada manusia. Tetapi dia tidak benar kepada keadaan demikian. Lalu itulah dia tu akan dipanggil. Semua yang disembah sama ada namanya comel konia sama apa gapo tu makbud maya ya'buduna min dunillah belakang. Nama tu nama ni semua tu akan dibawa pergi bersama-sama dengan orang yang dihasyar kepada padang mahsyar esok dan akan ditanya. Mereka itu akan ditanya. Fayaqulu dan berkata Allah Taala kepada mereka itu puak-puak hak basing makbud puak Tuhan-tuhan. Tuhan basing kayu tayar, Tuhan basing batu, Tuhan basing seming, Tuhan basing pohon kayu, Tuhan basing pusu, Tuhan basing kubur, Tuhan basing manusia, Tuhan basing perlembagaan, Tuhan basing apa semua segala basing bentuk Tuhan. Mentari tak mentari Tuhan mayak bulu min dunillah. Allah Taala wa'i belakang. Ini gapo dia bukan gapo padahal Allah Taala tak ada duk kena wari tak apa pakai peracau tu orang neraka lalu sini nak menunjukkan keadilan dia nak adil sungguh nak boleh neraka puas hati wari bari tu ni cara saksuan Allah Taala tu tinggi sebab Allah Taala qadirun ala kulli syai kuasa atas tiap-tiap sesuatu dia nak buat gapo boleh nak wari hanu mari wari wari patah wari wari kayu tarik wari leh wari belakang. Ikut yang nak wari gapo. Akhirat esok nak wari kata bari hak kena hipung hak hasyar tu bukan manusia saja dak hasyar. Dengan kayu tera, dengan pohon kayu tu, dengan batu tu, dengan mah tu, hin sila tu, segala sila tak sila tu gih pilih cinsa. Akan sampai kepada mahsyar belaka esok. Wa ma ya'buduna min dunillah. Fayaqul Allah Taala kata ya katakan. أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Allah Taala tanya puak-puak batu-batu. Nah, puak-puak tokoh-tokoh kayu, puak-puak mentari, puak-puak manusia yang dipuja disembah sapak kaki dan sebagainya. Semua tu akan dihantar pergi ke tempat berhimpun. Puak orang panggil puak-puak pesa Tuhan tu hai persu dia panggil. Puak Tuhan tu hai persu akan dihimpun dan ditanyakan dengan soalan ni. A'antum adlaltum ibadi haulai. Istifham ni taubih kepada kafir. Ada setengah pendapat. Ada setengah kata istifham ni benar-benar istifham. Kamukah yang menyesatkan hamba-hambaku ini? Hei batu. Hei batu silap. Hei pohon kayu. Hei kayu terak. Mungkah menyesatkan benar-benar hamba aku haduk turut mun semua sejajar gelak gelemak ni tanya dak apa ramai-ramai am ataupun hum dallus sabil mereka sendiri yang sesat jalan hak mana hak sebenarnya aku nak tanya dak apa ramai-ramai mung dak tarik demo bila mau sesat ke atau waktu sesat diri ambil mu semua apa puak-puak penyembah tu, puak-puak yang disembah tu katakan, mereka menjawab, mereka sini makna orang hak jadi Tuhan di dunia tu. Berala-berala, bata-bata kayu, pong-pong kayu, pusu-pusu, nah, tu dia, kubur-kubur, tok kamak, tok panjang, tok pandak, nah, semua tu, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami. Semua benda ni ada hak molek ni, ni ni pun hak molek, gambar hak molek. Sudah tentu tidak patut bagi kami mengambil sesiapa pun yang lain daripada kamu sebagai ketua atau pelindung yang dipuja dan disembah. Tak patutlah kami ni ya Allah nak ambil lain pada mu ni. Satu kuasa yang nak puja, nak sembah. Tak apa, tak patut. Ya tak say, kalau kita tengok banyak juga. Tapi dia salah tu kekuat-kekuatnya lagi. Dia tak say orang nak sembah dia. Kayu teral, kalau dia tahu boleh dia murid. Nah, segala patung, segala apa tu kalau dia tahu dia murid. Murid buku apa? Buku dah kena kira jawab apa tu hal tu. Orang dia sembah dia, kena kira jawab apa tu hal. Sebab dia kena kena panggil lagi juga. Kena panggil juga, emang masuk susah ramai-ramai lah. Dia kata, Subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya. Maka tidaklah patut kami menyeru orang berbuat demikian, ya Allah. Tak ada bracket sah lagi, bracket orang lipit situ sah. Nah, tak patutlah kami itu begitu. Yang ngaku, ngaku kata dak gitu. Kalau gitu, engkau wahai Tuhanku, walakinna matta'tahum telah melimpahkan kemewahan kepada mereka dan kepada bapak datuk nenek moyang mereka. Mung ya Allah, sebab kepada mereka ini sesat. Ning jawab puak-puak berala, puak-puak Tuhan pelesu kepada Tuhan hak sengoti itu. Dia kata bukunya mung lah dak ui kemewahan ke puak ning. Hingga siapa puak dia tu, gapa dia? Sehingga mereka lalai dan cuaikan ajaran agamamu. Matta'tahum wa aba'ahum hatta nasu zikra. Engkau mereka itu lalaikan ingat kepada kamu ya Allah. Mung buku lek mung. Nino ayat kata hari akhirat esok salah satu buku hok giduk cara dapat mahkamah Tuhannya buku mewah le dunia. Waliazbillah min zalik. Hok kita dok nak dah. Hok kita dok kejar. Kejar barang kita tak ada nak guna. Nah, tu masuk dalam matak tahun belaka. Kacau duk cari barang kita tak nak guna ni. Kalau nak kira nak guna pada belaka dah buat kita ni. Tapi kacau kejar barang hak. Belaka juta naik ke atas. Dia pada guna dia 100, 200 kot sehari. Tapi hasil dia sampai juta-juta. Dia kena duk mikir, duk kaluk kibuk. Orang panggil mengejari barang yang dia tidak nak makan pada. Tak tahu kita kejar berapa dia. Belum tentu kata anak dia nak senang dengan barang dia kejar. Nah, waliyazubillah min dal. Kekejaran itulah yang merugikan dia. Yang melalai dan mencuaikan ajaran agamamu. Wa kanu qauman bura. Dan jadilah mereka kaum yang binasa. Waliyazubillah min dalik. Jadilah mereka kaum yang binasa. Waliyazubillah min dalik. Jaga baik-baiklah buku ning-ning. Allah tayar dah filah belah-belah we kita. Kalau kita duduk dalam keadaan mewah, maka dengarlah buku ni filah ning-ning, kita tika, takut kita ni masuk dalam filah ning kata. Orang ning, you nak telucuk dengan Tuhan, buku meskin ni banyak. Buku mewah, buku meskin. Buku meskin kerana nak kejar ke mewah ni. Buku mewah, ya terlupa celah-celah mewah tu. Waliyazubillah. Banyak orang duduk punah kerana harta. Kerana kebendaan dunia. Waliyazubillah. Oleh itu, kita ingatkanlah baik-baik bahwasanya al-hayat yang ar-rafihah, yang hidup yang mewah ini adalah kadang-kadang melalaikan kita az-zikra daripada az-zikra. Az-zikra di sini apa dia kata ulamanya? Al-Quran. Quran itu az-zikra. Dengan sahabat kita tu, apa dia mewah, kita lalai per-Quran. lalai dari baca dia, lalai daripada paham makna dia, lalai daripada beramal dengan isinya. Az-zikra sini Al-Quran Al-Munazzal ala Rusul tarakul amala bihi. Mereka itu tinggal beramal dengannya, dengan Quran. Yang sama mewah. La ilaha illallah. Itu pendapat Ibn Zaid. Kata setengahnya, az-zikra di sini iaitu as-syukra ala al-ihsani ilaihim. Iaitu syukur. Tak syukur. Tak syukur ni pun satu masalah. Kenapa boleh kita tidak syukur? Ini masalah besar. Lalai kepada syukur pada harta yang Allah SWT bagi. Lalu itulah dia kata, oleh itu apabila mereka itu, maka dikatakan pula kepada golongan itu, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu. Apabila siap dah ni jawab atau dak, ya tak ada, tak ada ajak kali puak ni jadi turut dia we sembah dia, dak tak ada ajak kali. Lalu tu Allah Taala kata kepada puak ramah-ramah, puak sesat, sesungguhnya mereka yang kamu puja dan sembah itu telah mendustakan dakwaan kamu, hei puak-puak ahli neraka, auzubillah, bahawa mereka yang menyesatkan kamu atau bahawa mereka adalah yang disembah. Mung kata puak ning mu sembah, puak ning sesat mung, ya tak, ya tahu sesat kali mung sendiri sesat ni, auzubillah. Lalu itulah ada waqala qala qarinuhu rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id, ala surah Qaf. Kami tak ada biasa duk tekan dia orang sesat, tapi dia sendiri duk dalam keadaan dalalin ba'id. Ni ndak pai Tuhan esak pakak duk balah cerita hubung yang ni dah. Lalu tu Tuhan kata qala la kepada la takhtasimu ladayya waqad kun waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Begitulah ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat panjang lebar. Oleh itu kamu semua tidak akan dapat menolakkan azab siksa wali azbillah, dan tidak pula beroleh sebarang pertolongan wali azbillah. Dan barang siapa yang berlaku zalim atas di antara kamu, wahai umat manusia, dengan kekufuran atau maksiat, kami akan merasakannya siksa yang besar. Kami akan merasakannya siksa yang besar. Itulah kedudukan hari kiamat kelak. Bagaimana kehubungannya dengan hidup kita? Marilah kita sama-sama ikut bahawasanya hidup yang mewah kadang-kadang membawa kepada bura, mana la khaira fi, tidak ada kebaikan padanya. Kaum yang binasa, kaum yang tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bersedia untuk menghadapi hasyar dengan ahwalnya yang cukup ngeri, dengan keadaan yang cukup apa dia huru-hara sekali. Kalau kita tidak, maka sudah tentu kita akan sesal, dan sesal yang tidak ada manfaat lagi. Sifat bumi pada hari kiamat akan kita mengaji pada minggu hadapan, akan kita sambung kerana waktu tidak sesuai, kerana sifat ni panjang agak. Bagaimana ke bumi kita nak hasyar, nak duduk atas bumi belah mana pada hari kiamat, bumi ni ke bumi lain, akan diterangkan oleh Allah dan Rasulnya satu persatu mengenai bentuk buminya. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير الإسلام والمسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.